إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله جماعة جمعة yang saya muliakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kita Al-Quran wa Sunnah Al-Quran dan hadis Nabi yang di dalamnya terdapat ilmu, ilmu yang sangat bermanfaat. Diwajibkan kita untuk berusaha mengambil ilmu dari keduanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Di saat yang sama kita harus waspada dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang bisa menjadi malapetaka bagi orang yang memilikinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sallallaha ilman nafi'a wa ta'awadhu billah min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika seseorang memiliki suatu cita-cita dan keinginan yang besar untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, maka ini merupakan cita-cita yang sangat mulia, cita-cita yang sangat tinggi. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, "A'lal himam fi talabi ilmil kitab was sunnah والفهم عن الله ورسوله ونفس المراد وعلم حدود المنزل." Sesungguhnya cita-cita yang paling tinggi adalah cita-cita dalam talabul ilm, untuk memperoleh ilmu dari Al-Quran dan hadis, untuk memahami apa yang berasal dari Allah dan dari Rasulnya, dan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ilm hududil munzal, sehingga mengetahui batasan-batasan hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang saya hormati, inilah yang dimaksud dengan ilmu, yaitu yang bermanfaat, yang berasal dari Al-Quran wa Sunnah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa khulfa fihi." Ilmu, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu. Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasulnya. Atau dengan lafal, al-ilmu ma fihi haddatsana wa akhbarana. Ilmu adalah yang ada padanya haddatsana wa akhbarana, yakni sanad-sanad hadis Nabi yang menuju kepada matan dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, seorang ulama yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, al-ilmu ilmani fa ilmun 'alal lisani fadhalika hujjatullah 'ala ibni adam wa ilmun fil qalbi fadhalikal 'ilmun nafi'. Ilmu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu yang itu hanya sekedar pada lisan manusia, tidak berkembang menjadi suatu pengamalan, maka yang seperti itu merupakan hujjah Allah atas manusia, alasan bagi Allah untuk menyiksa dia. Wa ilman fil qalbi fadhalikal ilmun nafi', yang kedua adalah ilmu yang ada dalam kalbu seseorang sehingga membuahkan hasil dalam pengamalan dan ucapan yang baik, inilah ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jamaah Jumat yang saya hormati, oleh karena itu untuk lebih jelas dan tergambar di hadapan kita seperti apakah ilmu yang bermanfaat, marilah kita melihat beberapa ucapan para ulama kita rahimahumullah. Qala adh-Dhahabi, tadri mal ilmun nafi', wa ma nazala bihi al-Qur'an wa fassarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa lam ya'ti nahyun anhu. Beliau mengatakan yang maknanya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang telah turun dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan-ucapan beliau atau perbuatan beliau, dan ilmu yang tidak ada larangan padanya dari Allah maupun Rasulnya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah juga mengatakan, "Wal ilmun nafi' min adil ulum kulliha, dhabtu nusus al-kitab wa sunnah wa fahmi ma'aniha wa taqayyud fi dhalika bil ma'thur anis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'ani al-Qur'an wal hadis." Ilmu yang bermanfaat adalah dhabtu nusus al-kitab was sunnah, betul-betul memahami dan mengerti nas-nas Al-Qur'an was sunnah serta memahaminya dan membatasi pemahaman terhadapnya dengan apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dalam hal menafsirkan Al-Qur'an dan hadis. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah juga mengatakan, "Al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammad fama kana ghairu dhalik. Fama kana ghairu dhalika falaysa bi'ilm." Ilmu adalah yang datang dari para sahabat Nabi, dan selain itu bukanlah disebut ilmu. Inilah ilmu yang hakiki dalam Islam, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, dan dari para sahabat Rasulullah, yang mereka adalah orang-orang yang paling mengerti terhadap Al-Quran was sunnah di kalangan umat ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat ini akan membuahkan suatu hasil dalam kalbu seseorang, di mana ilmu yang bermanfaat ini akan menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit kalbu, akan menghilangkan dari kalbu seseorang kebodohan-kebodohan. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam mantumahnya, "I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi." Ketahuilah, sesungguhnya keutamaan yang terbesar dari Allah adalah suatu ilmu yang menghilangkan keraguan-keraguan dalam kalbu seseorang. Imannya menjadi mantap, imannya menjadi kokoh, wadaran, dan menghilangkan berbagai kotoran-kotoran, syubhat dan syahwat, keinginan-keinginan jelek dan keinginan maksiat dalam kalbu menjadi hilang karena ilmu tersebut. Wa yakshiful haqqa lidil qulubi, ilmu tersebut juga menyingkap kebenaran dalam kalbu seseorang sehingga yusilul abda ilal matlubi, karena dia mengetahui yang benar maka ilmu pun akan menyampaikan dia kepada apa yang dia cari, yaitu surga Allah, rahmat Allah, keridhaan Allah azza wajalla. Ilmu yang bermanfaat juga akan membimbing seseorang kepada kebaikan-kebaikan, baik kebaikan amalan maupun ucapan. Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, "Innal 'ilma an-nafi' huwa al-'ilmu al-murshid ila al-khair, wa kullu 'ilmin fihi rusydun wa hidayatun li tariqil khair." Ilmu yang bermanfaat dialah yang membimbing engkau kepada kebaikan. Suatu ilmu yang terdapat padanya hidayah, menunjuki orang kepada jalan yang baik, wa tahdzir an tariqis syarr, dan menjauhkan manusia dari jalan-jalan kejelekan, aw wasilatun ila dzalik, atau yang menjadi sarana kepada kejelekan tersebut. Dan ilmu yang bermanfaat akan membuahkan di dalam diri kita suatu kemampuan untuk memilah antara yang benar dan yang salah, untuk menilai mana yang hak dan mana yang batil. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menerangkan, "Falaysa al-'ilmu bi kathrati ar-riwayah wala bi kathrati al-maqal, walakinnahu nurun yakdhifu fil qalbi, yafhamu bihi al-'abdu al-haqqa wa yumayyizu bihi bainahu wa bainal batil." Bukannya ilmu itu hanya berupa banyaknya riwayat, bukan pula banyaknya kata-kata, tapi ilmu yang hakiki merupakan cahaya yang terlontarkan dalam kalbu seseorang, sehingga dengan itu seorang hamba bisa memahami yang benar dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Ilmu yang bermanfaat juga akan memberikan suatu buah, yu'addi ila ma'rifatillah, membuat seseorang semakin mengenal Allah, semakin mengenal Rabbnya, semakin memahami sifat-sifat Allah azza wa jal, membuat dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, "Fal ilmun nafi' ma'arafa bainal abdi wa rabbihi wa dalla alaih." Ilmu yang bermanfaat adalah yang membuat seorang hamba kenal antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang menunjukkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta arafa rabbah, sehingga dia mengenal betul Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa wahadahu, dan dia mentauhidkannya, wa anisa bihi, dan dia menjadi tentram, dan dia menjadi tenang dan tentram dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wastahya min turbihi, juga membuat dia semakin malu kepada Allah azza wa jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah azza wa jal, dan ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang juga terwujud di dalam amal perbuatan. Bukan hanya sebuah teori yang dia hafal, bukan pula sebuah ayat yang dia hafal ataupun hadis yang dia hafal, namun ia tidak memahaminya apalagi mengamalkannya. Amal merupakan suatu kewajiban, amal merupakan buah daripada ilmu, dan Allah Azza wa Jal murka kepada mereka yang berilmu tapi tidak memberikan hasil berupa amalan-amalan. Disebutkan dalam sebuah ucapan, wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil watan, dan sungguh seorang alim, seorang yang berilmu tapi ia tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli 'ibadil watan, maka dia akan disiksa sebelum disiksanya para penyembah-penyembah berhala. Dan di antara buah yang sangat penting dari ilmu ini, bahwa ilmu ini membuahkan suatu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membuat seseorang semakin takut kepada Allah azza wa jal dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada, sehingga ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah azza wa jal, sehingga kehidupannya akan senantiasa sama dimanapun dan kapanpun. Bukan ia bertakwa kepada Allah saat di hadapan manusia, tapi ketika ia bersendirian, ia pun melanggar hukum-hukum Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah sebenar-benarnya hanyalah para ulama. Dikatakan oleh seorang ahli hikmah, khairul ilm ma kanatil khasyatu ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah yang rasa takut itu senantiasa menyertainya. Wal ilmu idza qaranathu al khasyah falaka wa illa fa alaik. Dan ilmu apabila senantiasa diiringi rasa takut, itu akan menjadi manfaat bagimu. Tapi kapan rasa takut itu hilang darimu, fa alaika, maka ilmu justru akan menjadi malapetaka bagimu, akan menjadi hujjah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengadab engkau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, mengatakan, "Kafa bi khasyatillahi 'ilman wa kafa bil ightirari bihi jahlan." Cukuplah rasa takut kepada Allah azza wa jalla sebagai ilmu, dan cukuplah seorang tertipu dan sudah merasa dekat kepada Allah padahal belum, itu sebagai jahlan, sebagai kebodohan. Sebagian ulama as-salaf mengatakan, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah, walakinal ilma al-khasyah." Bukan ilmu itu dengan banyaknya riwayat, tapi ilmu yang hakiki adalah rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayatil hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din rahimakumullah. Jamaah Jumat yang saya muliakan, ketahuilah bahwa ilmu yang bermanfaat terdapat pada pemiliknya ciri-ciri, yang dari ciri-ciri tersebut kita bisa memahami dan kita mengerti bahwa orang tersebut insyaallah tergolong orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat juga memiliki ciri-ciri pada pemiliknya. Dengan ciri-ciri tersebut, kita pun bisa mengetahui bahwa ilmu yang dia miliki bukanlah ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. Seorang yang punya ilmu yang bermanfaat, dia tidak akan merasa dirinya sebagai orang yang berkedudukan tinggi. Mereka akan benci kepada pujian-pujian dan tidak akan merasa sombong kepada yang lainnya. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, innamal faqihu az-zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah al-basir bidinihi al-muwadhib ala ibadati rabbih alladhi la yahsud man fawqah wa la yazhar mimman dunah wala ya'khudhu 'ala 'ilmin 'allamahu Allahu ajra. Seorang faqih ahli fikih adalah yang zuhud terhadap dunia, yang betul-betul ingin mendapatkan pahala akhirat, yang memahami urusan agamanya dan senantiasa beribadah kepada Allah, yang tidak hasad, iri maupun dengki pada orang yang di atasnya, tidak pula melecehkan orang yang di bawahnya, dan tidak mengambil upah dari apa yang dia ajarkan. Tanda yang lain, ahlul ilmi nafi' kullama izdadu fi hadzal ilm izdadu tawadhu'an lillah wa khasyatan wa inkisaran wa dhalla. Orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan membuatnya semakin tawadhu', karena Allah, membuatnya semakin takut kepada Allah dan semakin merasa tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Sebagian ulama salaf mengatakan, yang bagi lil alim an yadha'at turab ala ra'sih tawadhu'an li rabbih. Semestinya seorang alim meletakkan tanah atau debu pada kepalanya dalam mewujudkan rasa tawadhu karena Allah Azza wa Jalla. Yakni sebagai ungkapan bahwa seorang alim bukanlah orang yang menyombongkan diri, merasa lebih tinggi dari yang lain, tapi semakin berilmu dia justru semakin menunduk, semakin berisi dia semakin menunduk, ibarat padi yang semakin menguning, semakin berisi dan semakin tua, ia pun semakin menunduk. Kullama izdada ilman bi rabbih wa ma'rifatan bihi izdada minhu mahabbat khasyatan wa mahabbatan wa dhullan wa inkisara. Ilmu semakin bertambah, maka rasa takutnya semakin bertambah, cintanya kepada Allah semakin bertambah, dan rasa menghinakan diri kepada Allah semakin bertambah. Tanda yang lain, min alamati ilmin nafi' annahu yadullu sahibahu 'ala al-harab min ad-dunya wa a'zamiha ar-riyasatu wasyahwatu wal-madh. Tanda ilmu yang bermanfaat bahwa orang yang memilikinya semakin lari daripada dunia, harta duniawi dan kedudukan duniawi, dan di antara hal duniawi yang dikejar-kejar orang adalah ar-riyasah, kedudukan, pangkat, popularitas, wasyuhrah, walmadh, pujian-pujian dan seterusnya. Orang yang berilmu dengan ilmu yang manfaat justru semakin menjauhi hal-hal seperti itu, semakin menjaga diri dari hal-hal yang seperti itu. Bukan mencari kedudukan dengan ilmunya, bukan mencari posisi yang tinggi dengan ilmunya, untuk kemudian dibalik itu dia mengharapkan pujian maupun harta benda. Wa min alamati ilmin nafi anna sahibahu la yad'i al-'ilm. Di antara tandanya pula, orang yang punya ilmu yang bermanfaat tidak pernah merasa dirinya sebagai seorang alim. Ia merasa dirinya biasa saja, punya ilmu tapi enggak pernah mengaku-ngaku bahwa dirinya seorang yang alim. وَيُسِئُونَ الظَّنَّ بِأَنفُسِهِمْ وَيُسِئُونَ الظَّنَّ بِمَنْ سَلَفَ مِنَ الْعُلَمَى. Tanda yang lain, bahwa orang yang punya ilmu yang bermanfaat, dia akan buruk sangka kepada dirinya, merasa dirinya punya kekurangan, bahkan banyak kekurangan, dan senantiasa berhusnudzan kepada para pendahulunya dari para ulama. Inilah beberapa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Sementara tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat, idharu da'wal wilayah kama kana yad'ihi ahlul kitab. Orang yang ilmunya tidak manfaat, di antara tandanya Dia mengaku-ngaku dirinya berkedudukan tinggi sebagai seorang wali, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Orang Yahudi merasa mereka adalah putra-putra Allah dan orang-orang yang disayangi oleh Allah, padahal hakikatnya tidak demikian. Qala Amr, man qala innahu alim fa huwa jahil. Siapa yang mengatakan bahwa dirinya lah orang yang alim, justru dialah sesungguhnya orang yang bodoh. Wa min alamati dzalika adamu qabulil haqqi wal inqiyad ilaihi wat takabbur ala man yaqulul haqq. Di antara tanda ilmu yang tidak bermanfaat adalah orangnya tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tunduk kepadanya, dan sombong kepada para pembawa kebenaran. Lebih-lebih ketika yang membawanya itu levelnya di bawahnya. Warubama azharu bi alsinatihim dhamma anfusihim wa ihtiqarahum ala ru'usil ashhad liya'taqidan nasihim annahum mutawadhi'un. Tapi terkadang juga dia menampakkan dengan lisannya bahwa dirinya orang yang lemah, bahwa dirinya orang yang hina, tapi di balik itu semuanya dia punya tujuan agar orang menilai dirinya orang tawadhu. Ini sungguh suatu kejelekan yang sangat jelek, karena dia menipu manusia. Dan di antara ciri ilmu yang tidak bermanfaat, dia punya rasa sombong. Takabbur, izharu fadli ilmihi alaihim, menampak-nampakkan keilmuannya atas yang lain, bahkan menganggap orang lain adalah orang-orang yang bodoh. Ahibbati fillah rahimakumullah, inilah beberapa ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semuanya dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang menjadi malapetaka bagi orang yang memilikinya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa-doa yang diajarkan kepada kita, maka kita pun memohon kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna bima yanfa'una, warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin, wa aqimish shalah.